Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indaka ya Abu Abdurrahman, i'rab khatab mempunyai beberapa alamat. Tiga apa saja? Kasrah, ya, dan fathah tain. Kasrah sebagai tanda bagi i'rab khafad pada berapa tempat? Apa mencari? Indaki Allah. Pada berapa tempat? Husain, makanya diperhatikan. Nah, pertanyaan diperhatikan untuk kalian masing-masing menjawabnya, walaupun gak ditanya dalam hati menjawabnya untuk mengukur sudah paham atau tidak. Kasrah sebagai alamat bagi i'rab khafad pada berapa tempat? Tiga apa saja? Isim mufrad, munsharif, jamak taksir munsharif, jamak mu'annats salim. Tayyib, munsharif atau ghairu munsharif? Kenapa tidak disebutkan di sini jamak mu'annats salim munsharif? Karena semuanya, semua jamak mu'annats salim itu munsharif. Tayyib. Ya, sebagai tanda i'rab khafad pada beberapa tempat. Apa itu? Jamak mudzakkar salim. Terus af'alul khamsah. Asmaul khamsah, tidak ada fi'il dalam i'rab khafad. Asmaul khamsah. Ada yang masih tersisa? Furqan. Apa? Isim musanna. Jadi tiga, ya, sebagai tanda i'rab khafad ada tiga tempat. Asmaul khamsah, musanna, dan jamak mudzakkar salim. Terakhir fathah sebagai tanda i'rab khafad pada berapa tempat? Apa Muhammad? Apa itu? Isim ghairu munsharif. Maksudnya apa ini? Makanan apa ini? Isim ghairu munsharif. Bersama. Nah, isim yang tidak bisa menerima tanwin dan kasrah. Yang tidak bisa dia menerima tanwin. Tayyib. Kenapa ada isim kok tidak bisa menerima tanwin? Padahal tanwin ini merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda isim. Indaknya Wildan. Hah? Di antara tanda isim itu bisa menerima tanwin. Bagaimana ini suatu isim keluar dari tanda utamanya? Nah, tinggal kemarin tidak. Nah, karena isim ini ikhwanifillah, dia tidak bisa menerima tanwin karena ada pada suatu sisi menyerupai fi'il. Oleh karena itulah dia tidak bisa menerima tanwin sebagaimana fi'il tidak bisa menerima tanwin. Adapun sisi kesamaannya, apa yang menyebabkan isim ini tidak bisa menerima tanwin, insyaallah di akhir pembahasan kitab Syurumiyah. Baik, ingat-ingat. Karena tanwin merupakan hukum asal dari isim kepanitia. Pak, ada suatu isim tidak bisa menerima tanwin, ini aneh. Kenapa? Tentunya punya sebab sampai dikeluarkan dari hukum asal tersebut. Oh, ternyata isim tersebut ya pada suatu sisi menyerupai fi'il, akhirnya ya dihukumi seperti fi'il dari sisi tidak bisa menerima tanwin. Baik. Contohnya apa di antara isim ghairu munsharif hamzah? Hamzatu, tayyib, tidak bisa hamzatun, tayyib, hamzah, tayyib. Dan kemarin telah kita ambil contoh-contohnya bagaimana cara mengi'rabnya. Tayyib, kalau ada seorang mengatakan dhahabtu ilal masjidi, dhahabtu ilal masjidi, Abu Abdurrahman al masjidi, bagaimana cara mengi'rabnya? Disamakan seperti yang kemarin telah kita baca dari contoh musannif atau contoh pengarang. Al-masjidi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Seperti itu saja. Mudah. Tayyib, ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kalau seorang ditanya kenapa alamat jarnya kasrah, li'annahu ismul mufrad. Tayyib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Di murojaah ya ikhwan, di murojaah pada waktu-waktu senggang agar tidak menumpuk. Qala hafizahullahu ta'ala walil jazmi alamatani. Dan bagi i'rab jazm itu dua tanda. Wahuma as-sukunu wal-hadfu, yaitu sukun dan hadf, membuang. Tentang apa yang dibuang nanti akan ada perinciannya, sehingga pengarang mengatakan hadf saja. Sekarang yang pertama as-sukun. As-sukunu wa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Sukun menjadi tanda bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari' yang akhirnya sahih. Maksudnya bagaimana ini ikhwani fillah, suatu fi'il mudhari' yang akhirnya sahih. Ai alladhi laisa akhiruhu harfa illah. Yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya bukan berupa huruf illah. Apa itu huruf illah? Disebutkan di sini ya alifan aw wawan aw ya'an. Baik itu alif atau wawu atau ya. Berarti huruf illah ada tiga, alif, wawu atau ya. Tayyib. Huruf ini ikhwani fillah atau ketiga huruf tersebut Dikatakan huruf illah karena memang ketika masuk pada suatu kata menjadikan kata tersebut seperti berpenyakit. Banyak keluar dari kaidah-kaidah umum dan merepotkan. Merepotkan terutama bagi para pelajar-pelajar atau penuntut ilmu yang awal. Sehingga disebut dengan harfu illah. Huruf berpenyakit. Jadi secara umum huruf ada yang sahih, ada yang ya berupa huruf illah. Yang sahih ini selain huruf tiga tersebut, ini namanya huruf sahih. Maka suatu fi'il yang akhirnya selain huruf tiga ini disebut dengan as-sahihul akhir, yang akhirnya sahih, akhirnya sehat. Akhirnya sehat, tidak kemasukan huruf illah atau huruf penyakit. Nah, kapan saja suatu fi'il mudhari', tayyib, akhirnya itu huruf yang sahih, bukan huruf illah, maka tanda jazmnya dengan sukun. Contoh, nahu lam yaktub. Lam yaktub. Kata yaktubu ifani billah, ini jelas dia sahihul akhir atau mu'tal. Sahih. Kenapa? Karena huruf akhirnya apa? Yaktubu huruf akhirnya apa Husain? Pak saya ketika kemasukan lam maka disukun lam yaktub. Pilihan kata yaktubu yaktubu Abdullah. Abdullah sedang menulis. Taim. Sekarang onda Abdullah enggak menulis, dia main-main. Lam yaktub Abdullah. Lam yaktub Abdullah. Abdullah tidak sedang menulis. Yang tadinya yaktubu ikhwani fillah dalam keadaan apa ini? Rafa. Berarti diingat-ingat mengirab yaktubu Abdullah. Yaktubu ini irabnya bagaimana Furqan? Yaktubu. Marfu'un. Nah. Wa'alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah. Tayyib. Sekarang kalau kemasukan huruf lam yang memiliki makna nafi, peniadaan. Tayyib. Lam yaktub yang tadinya dhammah menjadi sukun. Yaktub. Lam yaktub Abdullah. Abdullah tidak menulis. Ya, cuma main-main atau tidur misalnya. Tayyib. Nah, tandanya berarti sekarang sukun. Dia jazm karena kemasukan huruf lam. Nah, berarti sekarang bagaimana i'rabnya? Lam yaktub fayaktub fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Itu fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun. Mudah ya kan cara mengi'rabnya? Ya fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Maksudnya bilam sebabnya, di sini ba sababiyah menunjukkan sebab. Dengan sebab apa dia dijazmkan? Dengan sebab huruf lam. Dan tandanya apa? Wa alamatu jazmihi as-sukun. Kalau seseorang bertanya kenapa dia alamat jazmnya itu sukun, jawabnya bagaimana, Aba Mujahid? Karena yang tubuh adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Tayyib. Sekarang contoh yang lain. lam yanam Husainun. Apa maknanya? Husain tidak tidur. Nah, lam yanam Husainun. Sekarang yanam, bagaimana cara mengirobnya? Abang Firman, tinggal disamakan aja. Yanam fi'lun mudhari'un. Yanam fi'lun mudhari'un majzumun. Naam, fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun. Semuanya ikhwan fillah, semua fi'il mudhari' yang akhirnya sahih. Ini akhirnya ba sahih, ini akhirnya mim sahih. Ketika kemasukan ya amil yang menjazmkan, maka dia majzumun ya, wa alamatu jazmihi as-sukun, tandanya dengan sukun. Tayyib. Alamat yang kedua sekarang. Al-hadfu, membuang. Tayyib. Alamat yang kedua membuang. Wa huwa ala naw'ain, dan membuang ini ada dua macam. Telah kita lewati pada pelajaran-pelajaran yang lalu tentang membuang, yaitu membuang apa? Ahmad. Membuang huruf ilah. Naam, tapi yang belum kita perinci. Jadi pas perincian, pelajaran tentang perincian alamat-alamat i'rab ini. Untuk i'rab nasab ada tanda, yaitu membuang apa? Membuang nun, sayyid, santan. Membuang nun. Sekarang untuk i'rab jazm, ikhwani fillah, ada dua macam pembuangan. Yang pertama, hadfi harfin illah, membuang huruf illah. Kapan itu? Wa yakunu fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhir. Membuang huruf illah terjadi pada fi'il mudhari' yang al-mu'tallil akhir, yang huruf akhirnya itu berubah huruf illah. Apa tadi huruf illah itu? Abu Muhammad. Tayyib. Huruf illah yaitu wawu atau alif atau ya, yang menjadikan suatu kata yang kemasukan ketika huruf tersebut berpenyakit. Nah, sekarang fi'il juga demikian, kalau kemasukan di akhirnya huruf tersebut, maka ya dikatakan mu'talil akhir. Nah, tanda jazmnya adalah dengan membuang. Dibuang huruf illah tersebut. Nahu zaidun lam yas'a wa lam yad'u wa lam yamshi. Dilihat Zaidun lam yas'a wa lam yad'u. Yas'a ikhwani fillah dari apa? Sa'a. Sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Apa maknanya? Berusaha. Tayyib. Zaid tidak berusaha. Gimana mau berhasil? Walam yad'u tidak pula mau berdoa. Ini orang ini maunya apa ini? Tayyib. Mau berhasil baik di dunia maupun di akhirat, ya berusaha dan berdoa. Tapi dia zaidun lam yas'a, tidak mau berusaha. Nah, kata yas'a ikhwani fillah, lihat, sebelum kemasukan huruf jar sebelum kemasukan huruf jazm lam, dia keadaannya seperti ini, akhirnya ada apa? Ya, lazimah. Atau ya, alif dikatakan alif. Ya, ada alif layyinah namanya. Alif bengkong. Enggak ada kebanyakan alif, ada yang tegak, ada yang bengkong seperti ini. Yas'a berarti akhirnya adalah alif layyinah. Nah, ketika kemasukan lam, maka ini diingat-ingat. Ya, ketika kemasukan lam, maka hilang huruf ilah tersebut, dibuang, maka menjadi lam yas'a. Dan ini kebanyakan ya, yang baru belajar membaca sering sekali keliru di sini. Dia lupa bahwasanya ketika suatu fi'il kemasukan lam ya, dan ada padanya huruf ilah di akhirnya, maka huruf ilah tersebut dibuang. Maka jangan bingung ketika mendapati ya suatu fi'il keadaannya seperti ini, yas'a kemudian yad'u. Ya, karena ini seperti ini, coba lam yad'u. Kalau kita tidak memahami maknanya, konteks kalimat yang diinginkan, maka dia akan membaca apa? Yada' juga. Tulisannya sama, lam yad'u dan lam yada'. Nah, kalau yad'u inilah yang kita inginkan pada pelajaran kita, karena berasal dari apa? Da'a yad'u. Ada wawunya di akhir. Nah, wawu inilah yang dibuang karena kemasukan lam. Adapun yada, kata yada asalnya dari wada'a. Wada'a. Ya, wada'a fi'il mudhari'nya yada'u. Nah, kalau demikian ini masuk pada mu'tal akhir atau tidak? Indaki Abu Mujahid. Kalau kita baca lam yada, ini masuk kategori mu'tal akhir tidak? Indah Kak Abdul Rahman. Hah? Sahihul akhir. Tayyib. Karena dia akhirnya berupa huruf yang sahih, bukan huruf illah. Nah, kalau kita baca lam yada, wada'a yada'u. Tapi kalau lam yada'u, ini yang menjadi contoh kita. Itulah yang mu'tal akhir, diperhatikan. Lam yada'u berarti yas'a. Bagaimana mengirobnya disebutkan di sini. Walam yamshi, yang ketiga lam yamshi sama. Dari masya yamshi, ada yaknya, kemudian yaknya dibuang. Fakullu wahidin min hadhihil af'ali fi'lun mudhari'un mu'tallul akhir majzumun wa 'alamatu jazmihi hadhu harfil 'illah. Maka setiap dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf 'illah, majzumun dan dijazmkan. Wa'alamatu jazmihi hadfu harfil illah, dan tanda jazmnya adalah membuang huruf illah. Pada yas'a yang dibuang adalah alif, pada yad'u yang dibuang adalah wawu, dan pada yamshi yang dibuang adalah apa bukan? Ya. Yamshi yang dibuang ya. Sekarang hadf yang kedua, pembuangan jenis yang kedua yaitu hadfun nun, membuang nun. Wa yakunu bil af'alil khamsah nahwu lam yaktuba wa lam yaktubu wa lam taktubi. Pada af'alul khamsah, telah kita lewati yang disebut dengan af'alul khamsah itu apa? Hamzah. Nah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya, wawu jama'ah atau alif tathniyah atau ya mu'annatsah mukhatabah. Inilah af'alul khamsah. Nah, contohnya yaktubani. Yaktubani. Dua orang itu sedang menulis. Yaktubani. Ketika fi'il yang seperti ini kemasukan lam, maka nunnya dibuang. Lam yaktuba. Lam yaktuba. Sebagaimana juga dulu ketika kemasukan amil nasab, lan yaktuba sama dibuang nunnya. Cuman pada nasab tidak ada pembuangan huruf illah, sedangkan pada jazm ada pembuangan huruf illah. Demikian pula yaktubuna menjadi lam yaktubu, taktubina menjadi lam yaktubi. فكل واحد من هذه الافعال فعل مضارع من الافعال الخمسه مجزوم وعلامه جزمه حذف النون. Maka ya, masing-masing dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il mudhari' dari af'alul khamsah yang dijazmkan dan tanda jazmnya adalah membuang nun. Selesai kita dari perincian bab ma'rifati alamatil i'rab. Tayyib. Ingat-ingat ya, fi'il ini akan terulang terus. Tayyib. Jangan sampai dilewati saja, kemudian tertumpuk akhirnya. Walaupun mempelajari jurumiyah berulang-ulang ya, tetap saja tidak akan bisa menguasainya. Seorang hendaknya mempunyai himmah, mempunyai semangat. Saya belajar, ya saya paham, dan saya bisa mengajarkan. Kalau seseorang punya cita-cita, saya nanti harus bisa mengajarkan. Ini pendorong yang paling kuat, ya, pendorong yang paling kuat untuk seseorang betul-betul memahami semua apa yang dia pelajari, karena dia bertekad mau mengajarkannya. Ya, tapi kalau cuma sekedar lewat, ini ya sangat disayangkan. Sekarang di sini di catatan kaki ada kesimpulan yang perlu kita baca. قال حفظه الله تعالى هناك خمس علامات تكررت في قسمين من أقسام الإعراب. Di sana ada lima tanda-tanda yang berulang-ulang pada dua golongan dalam pembagian-pembagian إعراب. Yang pertama yaitu fathah. Fathah terulang di berapa macam i'rab? Dua, yaitu pada i'rab nasab dan i'rab khabar. Fin nasbi wa hiya alamatul asliyah. Jelas bahwasanya ketika i'rab nasab, alamat aslinya adalah fathah. Fil khabdi fil ismil ladzi la yunsarif, yaitu pada isim yang tidak bisa menerima tanwin, isim ghairu munsharif. Ini fathah terulang pada dua tempat tersebut. Di rofa ada fathah tidak, Husain? Di rofa ada tanda fathah tidak? Tidak ada. Di jazm ada tanda fathah tidak? Tidak ada. Yang ada cuma pada nasab dan khafad. Kemudian yang kedua, al-kasrah. Kasrah terulang di dua tempat juga sama, yaitu fil khafdi wan nasbi. Pada khafat wahiyya alamatul asriyah, pada i'rab khafat alamat aslinya adalah kasrah, sedangkan pada keadaan nasab itu pada apa? Satu tempat, yaitu jam'il mu'annatis salim. Yang ketiga, al-alif fir raf dan an-nasab. Alif ada pada i'rab rafa dan i'rab nasab. I'rab khafat ada tidak, Ahmad? Alif tidak ada. Nah, firab'i alamatun ala raf'il mutsanna. Pada keadaan rafa', ya, alif sebagai tanda bagi rafa'nya isim mutsanna. Kemudian ketika nasab, alamatun ala nasbil asma'il khamsah, sebagai tanda atas nasabnya asma'ul khamsah. Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asybaha dhalik. Alia sekarang yang keempat, dia juga terulang pada dua i'rab, fin nasbi wal khabti. Fad adabun fin nasbi alamatan ala nasbi mutanna, sebagai alamah atas nasabnya mutanna, wa jam'il mudhakkar salim dan jamak mudhakkar salim. Fil khabdi alamatan ala khabdil mutanna wa jam'il mudhakkar salim wal asma'il khamsah, sebagai alamah, sebagai tanda atas khabdnya mutanna dan jamak mudhakkar salim serta asma'ul khamsah. Ini ya, ya. Kemudian yang kelima, hadfun nun. Hadfun nun terulang pada nasab dan apa? Jazm. Ya, kalau nasab, alamatan ala nasbil af'alil khamsah, sebagai alamat atas nasabnya af'alil khamsah. Dan jazm, alamatan ala jazmil af'alil khamsah, sebagai tanda atas jazmnya af'alil khamsah. Wa yulahad annal alamati allati takarrat hiya nafsu alamatin nasbi. Ini bagus juga. Lihat, ya, kita perhatikan bahwasanya tanda-tanda yang terulang tersebut, ikhwani fillah, adalah tanda-tanda pada i'rab nasab. Lihat, dari fathah, kasrah, alif, ya, dan hadfun nun, semua ini, lima ini tanda bagi siapa yang lengkap seperti ini? I'rab nasab. Iya kan? Pada i'rab nasab ada kelima tanda ini, dan semua tanda-tanda itu terulang pada i'rab yang lain, walaupun beda-beda. Ada yang gabungnya dengan khafad, ada yang gabungnya dengan rafa', dan ada yang gabungnya dengan jazm. Ini diingat-ingat. Faedah bagus, menunjukkan seseorang sudah hafal betul atau sudah mungkin betul dengan tanda-tanda yang telah kita lewati. Ya, sebenarnya mudah saja, ya, panifilah yang dibutuhkan di sini juhud. Ya, sungguh-sungguh. I'rab rafa' cuma empat. Ya, empat. Masing-masing yang pertama dhammah itu cuma empat juga. Yang lainnya lebih sedikit. I'rab nasab lima. Ya, masing-masingnya perinciannya tiga, yang fathah dan yang lainnya lebih sedikit. Tayyib, dan seterusnya. Ya, kalau seorang untuk menghafal, menggabung-gabungkan di otak-atik, ya, insya Allah ta'ala akan mudah baginya untuk mungkin tentang tanda-tanda i'rab ini. Dari sini pun sudah dibikinkan, ya, mukhattah yuwaddihu anwa'al i'rab wa alamatihi, tabel atau diagram yang akan memperjelas macam-macam i'rab dan tanda-tandanya. Diperhatikan tabel tersebut sehingga bisa membacanya, bisa mengambil faedah darinya. Lihat, anwa'ul i'rab wa alamatuhu, ini yang paling tengah, lingkaran paling tengah. Kemudian dibagi menjadi empat, yang paling atas rafa, kemudian samping, ya, kanannya nasab, bawah itu khafad, dan samping kiri jazm. Dimulai dari rafa, dikatakan di situ dhammah. Dhammah sebagai tanda aslinya. Ya, tanda asli rafa itu dhammah. Nah, seorang ketika menyebut dhammah, ini dia sudah tergambar dhammah ini letaknya ini empat. Nah, dari dhammah ini di sana ada alamat pengganti, yaitu wawu, alif, dan nun. Ini alamat pengganti dhammah. Wawu tempatnya apa? Alif tempatnya apa? Nun tempatnya apa? Ini hendaknya sudah betul-betul hafal. Karena kita sudah selesai dari bab alamatil i'rab ikhwan fillah. Kemudian nasab di sini fathah tanda utamanya. Baik. Nah, dari fathah ini ada tanda-tanda pengganti, yaitu al-alif, al-kasrah, al-ya dan harfun nun dibaca dari bawah. Sedangkan khafad alamat utamanya adalah kasrah dan alamat penggantinya ya dan fathah. Kemudian jazm alamat aslinya sukun, ya. Alamat aslinya sukun. Kemudian alamat penggantinya hadf, yaitu membuang yang terbagi menjadi dua, ada hadfu harfin illah dan hadfun nun. Ini ringkasannya. Nah, dari ringkasan ini seseorang menjabarkan sendiri, berusaha ya menghafalkan perincian masing-masing afani fillah, sehingga dengan cara tersebut ya seseorang bisa menguasainya. Jangan sampai seperti Zaid yang dicontohkan tadi. Zaidun lam yas'a wa lam yad'u. Tidak ada usaha, tidak pula berdoa. Ya, tapi usaha dan berdoa, usaha menghafalkan, berdoa akan diberi kemudahan. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.